Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya pribadi, keluarga, dan mengajak antum semua untuk sama-sama muzakarah ayat yang ke-30 sampai ke-32 dari surat Fussilat. Silakan yang punya atau yang bawa kitab tafsir dibuka surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Sudah ketemu? Fussilat 30 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu Rabbunallahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Kurang lebih artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thummastaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas perkataannya yang seperti ini, di atas keyakinannya bahwa Allah adalah sebagai Rabb mereka. Kemudian apa fadilah, keutamaan yang akan Allah berikan kepada mereka? Keutamanya ialah tatanazzalu ala alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun kepada mereka. Para malaikat akan turun kepada mereka untuk memberikan berita gembira, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, dan menguatkan mereka ketika menghadapi perkara-perkara yang menyulitkan. Apakah perkara-perkara yang menyulitkan itu ketika ihtidar di waktu menghadapi sakaratul maut maupun kesulitan-kesulitan yang lainnya? ketika menghadapi berbagai macam masaib, musibah-musibah, menghadapi syubhat wa syahawat, Allah turunkan para malaikat untuk membantu orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atasnya. Maka para malaikat tersebut mengatakan Allah takhafu wala tahzanu. Ini di saat menjelang sakaratul maut. Allah turunkan para malaikat untuk menyampaikan berita gembira ini kepada mereka, orang-orang istiqamah di atas keimanannya. Alla takhafu, kalian tidak usah takut. Tidak usah khawatir. Ketika menghadapi jazakallahu khairan kesulitan-kesulitan ketika menghadapi ahwal wa ahwal yaumil qiyamah, keadaan-keadaan dan kengerian-kengerian menghadapi hari kiamat, baik ketika sakaratul maut ataupun nanti ketika menjawab pertanyaan malaikat ataupun ketika di mahsyar, ketika menyeberang sirat, dan seterusnya. Enggak usah takut. Karena seluruh urusannya itu akan dimudahkan. Demikian pula, wala tahzanu. Jangan kalian bersedih hati. Tatkala berpisahnya kalian dengan nikmat-nikmat dunia yang selama ini kalian rasakan. Seorang ketika bersenang-senang, kemudian Allah putus kesenangan tadi, otomatis akan mengakibatkan kesedihan. Namun dilipur, enggak usah sedih. Di akhirat diganti dengan lebih baik dan sempurna. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian. Dan sampaikanlah wahai para malaikat kepada mereka berita gembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Subhanallah. Begitu besar keistimewaan-keistimewaan yang akan diraih dan digapai oleh orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Mencakup dia mengimani biwujudillah. Dia mengimani tentang wujudnya Allah, bahwa Allah itu ada. Dia yakini seyakin-yakinnya. Tidak tergoyahkan keyakinan ini dengan syubhat apapun. Syukuk keragu-raguan. Karena jangan dikira mereka orang-orang kafir tidak terus menghembuskan keragu-raguan kepada kaum muslimin tentang keberadaan Allah. Berbagai macam cara bagaimana agar kaum muslimin jangan yakin kalau Allah itu ada. Diupayakan bagaimana mereka itu ragu tentang keberadaan Allah. Orang yang mengatakan Rabbunallah, dia yakin betul bahwa Allah itu ada. Tapi kan enggak bisa dilihat, mana buktinya? Kalau ada kan bisa dilihat. Dengan mudah dia bantah. Belum tentu sesuatu yang enggak bisa dilihat menunjukkan sesuatu tadi enggak ada. Sekian banyak perkara yang enggak bisa dilihat oleh mata kepala, akan tapi sesuatu tadi ada. Angin, mana kita lihat angin? Ada enggak angin? Ada. Ruh, mana kita melihat ruh kita? Ada ruh itu? Ada. Nah, sehingga walaupun diberikan keraguan-raguan, Dia tepi semua itu. Yakin, saya yakin bahwa itu ada. Demikian pula kata-kata dia, Rabbunallah juga mencakup al-iman birububiyatillah. Dia yakin tentang kerububiyahannya Allah. Dia yakin bahwa yang menciptakan adalah Allah. Baik yang menciptakan manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, alam semesta ini, termasuk manusia, yakin bahwa Allah lah sang penciptanya. Demikian pula meyakini bahwa Allah yang berkuasa, termasuk kerububian Allah adalah mengimani bahwa Allah adalah mutafaridun bil khalq, maha tunggal, maha esa dalam penciptaan alam semesta ini. Mutafaridun bil mulk, Allah tunggal esa di dalam kekuasaannya terhadap alam semesta ini. Dan mutafaridun nam bitadbir, di dalam kepengaturan alam semesta ini. Dengan kata lain, dia mengimani kerububiahannya Allah. Pertama, dia yakini wujudnya Allah. Kedua, dia yakini tentang kerububiahannya Allah. Dan yang ketiga, dia yakin tentang keuluhiyahannya Allah. Bahwa yang hak disembah hanya Allah semata. Adapun selain Allah, apapun bentuknya, sama sekali enggak punya hak sedikit pun untuk mendapatkan peribadahan. Dia tanamkan pula keyakinan ini, bahwa yang hak diibadahi hanya Allah semata, sehingga seluruh ibadah yang dia lakukan hanya kepada Allah dia tujukan. Yang keempat, mengimani tentang al-asma wa sifat. Dia yakini Allah memiliki nama-nama yang indah. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Demikian pula memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada sesuatu pun yang menyetarai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dia mengatakan Rabbunallah yang mencakup empat ini tadi, meyakini wujudnya Allah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan al-asma wa sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, setelah dia mengucapkan dan meyakini tentang empat perkara ini, kemudian dia istiqomah di atas keyakinan ini sampai ajal menjemput dirinya. Ini keutamaan yang akan didapatkan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun di saat-saat dia menghadapi kesulitan. Bi amrillah, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantu, menolong, tasdid, membimbing dia agar supaya tepat langkahnya. Nah, kemudian Allah takhafu, jangan kalian bersedih hati, jangan kalian takut menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Nam wala tahzanu, jangan kalian bersedih hati. Demikian pula Allah perintahkan kepada malaikat tadi untuk menyampaikan berita gembira dengan surga yang Allah siapkan untuk mereka. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami adalah pembela-pembela kalian, penolong-penolong kalian, bi amrillah, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kami untuk menolong kalian, membela kalian, baik di dalam kehidupan dunia ketika kalian diperhadapkan berbagai macam kesulitan-kesulitan, syubhat-syubhat yang menyambar-nyambar, sedangkan hati-hati kalian itu lemah. Innal quluba dha'ifah wa syubaha khattafah, kata al-imam Asy-Syatibi rahimahullah. Hati-hati kita itu lemah, sedangkan syubhat terus menyambar-nyambar. Berlalu satu syubhat, datang syubhat berikutnya, dan seterusnya. Maupun syahawat, wa fil akhirah, demikian pula di akhirat kelak ketika menghadapi syakratul maut maupun yang lainnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian di dalam surga kelak akan mendapatkan apa saja yang disukai oleh jiwa kalian. Jiwa kalian menginginkan apa akan kalian dapatkan di sana. Walakum fiha ma tad'un. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Nuzulam min ghafurir rahim. Semua itu disuguhkan, diturunkan dari sisi Zat yang Maha Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ini barakallahu fikum di antara ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang keutamaan orang yang istiqamah di atas keimanan. Baru kita membaca dan mengartikan dari ayat ini sudah sangat jelas betapa besar keutamaan dan fadilah yang akan diraih dan digapai oleh mereka, orang-orang yang istiqomah di atas keimanannya. Kita agar supaya lebih faham lagi, pahami dulu apa itu pengertian istiqomah. Sering terucap di lisan kita, istiqomah, istiqomah. Bahkan punya anak dinamakan istiqomah. Nah, bagus. Dan akan lebih bagus lagi ketika semakin memahami apa makna istiqomah dan mengamalkannya. Baik. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang makna al-istiqomah. Hiya an yasbutal insanu ala syari'atillahi subhanahu wa ta'ala. Al-istiqamatu hiya an yasbuta al-insanu ala syari'atillahi subhanahu wa ta'ala. Kama amarallahu wa yataqaddamuha al-ikhlasa lillahi azza wa jal. Istiqomah adalah seseorang tetap teguh, teguh, kokoh di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah Allah perintahkan. Allah perintahkan hamba-hambanya agar supaya teguh kokoh di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu 'azza wa jalla fastaqim kama umirt, engkau istiqomahlah sebagaimana engkau telah diperintahkan. Surat Hud ayat ke 112. Wa yataqaddamaha al-ikhlasu lillahi 'azza wa jalla, dan dia dasari semua itu dengan keikhlasan kepada Allah atau untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Keteguhannya dia di atas syariat Allah tadi, dia dasari, landasi, dahului dengan keikhlasan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena untuk dipuji oleh orang, untuk dieluk-elukan, dan tidak pula karena untuk dilihat, dipandang oleh orang. Tapi dia betul-betul dasari, dahului, landasi dengan keikhlasan di dalam keteguhannya dia di atas syarat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa qala al ulama al istiqamatu luzumu ta'atillahi ta'ala. Dan berkata para ulama yang lainnya, ini saling melengkapi nanti, bahwa makna istiqamah adalah luzumu ta'atillahi ta'ala. Luzum, berpegang teguh, terus menerus, kontinu, istimrar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, beliau menjelaskan makna al-istiqamah. Al-istiqamatu hiya suluku siratil mustaqim. Suluk siratil mustaqim. Wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu. Yumnatan wa yusratan. Wa yashmalu dhalika fi'la ta'ati kulliha al-zahirati wal-batinah wa tarkal manhiyati kulliha kadharik. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, makna istiqamah adalah suluku siratil mustaqim, menempuh jalan yang lurus, menempuh jalan yang lurus, yaitu agama, menempuh jalan agama yang lurus tanpa menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Dia tempuh, telusuri titi jalan agama tersebut tanpa nyimpang kanan maupun nyimpang kiri, lurus. Di atas tauhid, di atas sunnah. Ada kesyirikan-kesyirikan yang merintangi, menghalangi, yang menggoda, enggak tertoleh sedikit pun. Lurus di atas tauhid. Di atas sunnah, yang mana tauhid itu merupakan kandungan dari syahadatu alla ilaha illallah. Di atas sunnah, yaitu merupakan kandungan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Berbagai macam bid'ah-bid'ah berusaha untuk menghias-hiasi agar supaya tampak indah, enggak tertoleh sedikit pun. Lurus di atas sunnah. Di atas tauhid, di atas sunnah. Enggak kenal syirik, enggak kenal bid'ah. Enggak mau kesyirikan, enggak mau kebid'ahan. Enggak mau nyerong kanan maupun nyerong kiri. Wa yasmalu dzalika, yang hal tersebut mencakup melaksanakan ketaatan-ketaatan seluruhnya, baik yang zahir maupun yang batin. Demikian pula mencakup meninggalkan larangan-larangan seluruhnya. Demikian pula baik yang zahir maupun yang batin. Ini lebih lengkap lagi keterangan dari Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Yang kesimpulannya, barakallahu fikum, Apa disebutkan oleh para ulama tadi? Luzumu ta'atillahi azza wa jal. Berpegang teguh dengan ketaatan kepada Allah azza wa jal. Atau apa disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, seseorang teguh, kokoh di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Umum, baik yang zahir, yang batin. Dengan memahami definisi ini, barakallahu fikum, seseorang akan memiliki pemahaman yang luas di dalam memahami keistiqomahan ini. Talabul ilm termasuk amalan ketaatan apa bukan? Amalan ketaatan. Sehingga dia pun berusaha untuk terus istiqamah, istimrar, kontinu di atas talabul ilm. Karena talabul ilm bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketaatan kepada penguasa dan kepada al-ulama. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu pasti Allah cinta dan ridha kepadanya, sehingga itu menunjukkan perkara ibadah, perkara ketaatan. Sehingga dia pun berusaha untuk luzum, istimrar, istiqamah di dalam ketaatannya dia kepada Allah, kepada Rasul, kemudian kepada para ulama, para umara. Tidak seperti kaum khawarij yang mencabut ketaatan kepada penguasa dengan dosa yang dilakukan oleh penguasa, seakan-akan jika dirinya naik dari penguasa enggak pernah terjatuh dalam perbuatan dosa dan salah. Kalau hanya kesalahan melulu yang disoroti, enggak usah dicari-cari kesalahan penguasa, sangat tampak, mudah untuk mendapatkan, enggak perlu dicari. Namun bukan kayak gitu solusinya. Dijatuhkan kewibawaannya, dijatuhkan nama baiknya dengan alasan nasihati, enggak kayak gitu cara agama memberikan petunjuk dan tuntunan. Demikian pula keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun amalan ketaatan sehingga terus istiqomah, kontinu di atasnya. Ini dia barakallahu fikum makna al-istiqomah. Kokohnya dan teguhnya seseorang di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Taat di dalam perintah dengan cara melaksanakannya, taat di dalam larangan dengan cara meninggalkannya. Dia berusaha untuk istimrar di atasnya. Nah, ketika seseorang memiliki dua sifat ini, dia mengatakan Rabbunallah dengan penjabaran yang sudah aku sampaikan tadi. Kemudian sifat kedua, dia istiqomah di atasnya, dia akan menggapai keutamaan-keutamaan disebutkan di sini. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Naam. Alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sampai akhir ayat. Demikian pula dijelaskan dalam surat Ibrahim. Buka lagi oleh kalian. Surat Ibrahim ayat ke-27. Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu allahu adh-dhalimina wa yaf'alu allahu ma yasha. Allah akan memberikan tasbit, kekokohan, keteguhan kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulnya, kitabnya, malaikat-malaikatnya, dan seluruh apa yang Allah perintahkan untuk mengimaninya, dia imani. Nah, orang yang seperti ini keadaannya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengimani seluruh apa yang Allah perintahkan untuk mengimaninya, keutamaannya adalah Allah akan berikan tasbit, keteguhan, kekokohan. Bil qawli sabit, dengan ucapan yang teguh, yang kokoh. Fil hayati dunya wa fil akhirah, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kita baca kalam beliau sedikit. Yukhbiru ta'ala annahu yusabbitu ibadahul mu'minina ay alladzina qamu bima 'alayhi minal iman alqalbi attam alladzi yastalzimu a'mal aljawarih wa yusammiruha fayusabbituhumullahu fil hayati dunya inda wurudi syubuhat bil hidayati ilal yaqin wa inda urudi syahawat bil iradatil jazimah ala taqdimi ma yuhibbuhu Allahu ala hawa nafsi wa maradiha wa fil akhirah indal maut bisabat ala dinil islami al khatimah al hasanah wa hiya fil qabri inda su'alil malakain lil jawabis sahih alladhi qila lil mayit man rabbuka wa madinuk wa man nabiyuk hadahum lil jawabis sahih bi an yaqula al mu'min Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun nabiyyi. Dalam ayat ini, ayat keberapa, surat apa tadi, ayat ke-27 dari surat Ibrahim. Jangan ngantuk mas, depan saya mas, jangan ngantuk mas. Nah, baik, yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan anahu yusabbitu ibadahul mu'minin, bahwasanya Allah akan meneguhkan, mengokohkan hamba-hambanya yang beriman. Seperti yang saya sebutkan di awal surah Fusilat, innalladzina qalu rabbunallah, dia beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani wujudnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, al-asma wa sifatnya, maupun mengimani yang lainnya dari hal-hal yang Allah perintahkan untuk mengimaninya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kekokohan kepada mereka, hamba-hamba yang beriman. Alladzina qamu, yaitu orang-orang yang mereka menegakkan, melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas mereka, berupa keimanan hati yang sempurna, yang melazimkan, mengamalkan, mengaplikasikan keimanannya dengan anggota badannya, dia wujudkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keteguhan kepada mereka di dalam kehidupan dunia, inda wurudi syubuhat, kasih tanda oleh kalian, ketika diperhadapkan dengan syubuhat-syubuhat, ketika dilanda syubhat-syubhat, Allah akan teguhkan mereka bil hidayati ilal yaqin, dengan diberikan hidayah kepada keyakinan. Yang tadinya bimbang, ragu, bingung, linglung, Allah berikan hidayah dengan keyakinan, sehingga dia yakin yang hak itu hak, yang batil itu batil. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula wa inda uruti syubuhat, ketika diperhadapkan syubuhat, apa syahwat-syahwat, dengan Allah berikan keteguhan padanya, dengan dia memiliki keinginan yang kokoh, yang teguh, untuk memprioritaskan, mengedepankan kecintaan Allah dibandingkan kecintaan terhadap hawa nafsunya dan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Ini di dunia. Ini yang mau enggak mau kita akan diperhadapkan dengannya, ima syubhat wa ima syahawat. Yang itu merupakan jerat-jerat syaitan untuk memalingkan anak Adam dari jalan yang lurus. Diperhadapkan ima syubuhat, ima syahawat. Namun orang yang beriman akan Allah berikan keteguhan padanya menghadapi semua itu. Akan Allah bimbing mereka dalam menghadapi semua itu. Demikian pula di akhirat kelak, keteguhan itu pula akan Allah berikan di akhirat kelak. Wa fil akhirati indal maut bisabat ala dinil islami, dengan keteguhan di atas agama Islam dan keberakhiran yang baik, husnul khatimah. Demikian pula di alam kubur, demikian pula di alam kubur ketika menghadapi pertanyaan dua malaikat, Allah akan berikan keteguhan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang benar. Tatkala dikatakan kepada sang mayit, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Hadahum lil jawabis sahih. Allah tunjukkan mereka dengan jawaban yang benar. Dengan dia mengatakan, seorang mukmin tadi mengatakan, Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad adalah nabiku. Dengan benarnya jawaban dia ini, kebahagiaan, kemudahan terbentang di hadapannya. Sehingga enggak ada rasa takut menghadapi kengerian-kengerian dan keadaan di hari kiamat kelak. Semua urusan dimudahkan. Nah, ini ya ikhwan barakallahu fikum, dua ayat sebagai renungan bagi kita pada malam hari ini. Semoga bisa difaham dan bermanfaat untuk kita semua dan siapa saja mendengarkannya. Wal ilmu indallah, wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.